بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم نويت التعلم التعلم والتعليم والتعليم والتذكر والتذكر والتذكير والتذكير والنفع والنفع والانتفاع والانتفاع الإفادة والإفادة الاستفادة الاستفادة والحث والحث على التمسك على التمسك بكتاب الله بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء الى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه حسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهدي قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد بجاه نبي محمد بكرامة نبي محمد بأسرار نبي محمد بمعجزة نبي محمد اغفر ذنوبنا يا الله اغفر ذنوبنا يا رب اقضي حاجاتنا يا الله يسر أمورنا يا الله غمبangan segala urusan kami ya Allah. Ampunilah segala dosa kami ya Rab. Dosa kedua orang tua kami, saudara-saudara kami ya Allah. Allahumma yassir umurana, gampangkan segala urusan ya Allah. Allahumma barik fi umurana ya Rab. Allahumma wazzi' arzaqana ya Allah. Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله. Di dalam bulan yang mulia, bulan ini mulia sebab mulia di apa dilahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabiul mulia sebab di bulan ini di mana lahir Nabi Muhammad. Tanpa Rasulullah Rabiul Awal tidak akan pernah dimuliakan oleh Allah. Bebatuan akan mulia. Hayawan akan mulia, manusia akan mulia tatkala bersambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hewan mulia bisa dimuliakan hewan mau nalikane hewan mau termasuk sing dipilih taning Kanjeng Nabi. Wonten kidang. Kidang itu kan hayawan bukan manusia. Satu saat kidang mau menghancurkan tanamane wong jahiliyah. Ngancuraken tanaman wong jahiliyah. Wong jahiliyah mboten terima, dicekel niku kidang, ditangkep. Kidangnya ditangkep, pan dipateni taning sing duwe tanah. Mau karena apa? Ngerusak tanaman. Dia keluh kesah, saya akan mengadu kepada siapa lagi? Tidak ada orang tahu bahasa saya. Subhanallah, lewatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh kidang, ya Rasulullah. Rasulullah mendengar ada suara panggilan, ternyata yang memanggil bukan manusia, tapi seekor kidang. Singundang hayawan mengadu kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kulo niki badhe dipejahi karena kulo salah. Kulo ngerusak tanam wong jahiliyah. Cuma kulo gada anak bojo, Rasulullah. Anak bojone kulo teng hutan. Ning kulo mati, kulo durung ngabari anak bojo. Kulo melas karo anake kulo wau. Kulo nyuwun dumateng jenengan, jenengan syafaati kulo, jamin kulo. Endah kulo tak pamit dingin maning hutan. Ngodong wis aku wis pamit, ngko kulo badhe wangsul malih. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Beliau pun berbicara dengan si umpunnya tanah, "Pak, ini biarkan kidang ini pulang, nanti balik lagi. Ning kidang kiora balik, taruhannya nyawanya aku." Rasulullah jadi jaminannya seekor kidang. "Saya siap jadi jaminan. Ning kiora balik maning, aku dipateni ora apa-apa, ho gantine kidang." Orang kafir semuanya hakikatnya percaya sama Nabi Muhammad. Mereka hakikatnya hati mereka sebenarnya percaya dengan Rasulullah, percaya. Cuma ada kecemburuan, ada gengsi, tidak mau iman dengan Nabi Muhammad. Akhirnya selesai. Kidang niku wangsul. Sebelum kembali ke hutan, kidang minta didoakan oleh Nabi Muhammad. "Ya Rasulullah, doakan saya." Rasulullah pun mengatakan, diusapnya tangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas tubuh sang kidang. Hayawan berbeda dengan kita, kita manusia yang punya otak, punya akhlak, punya segala, ini hayawan. Yaumul Qiyamah hancur itu hayawan. Balik maning hutan, subhanallah, nang hutan mambune wangi, teman. Dicari-cari ke mambu wangi sing endi. Ternyata nalikana hewan pada kumpul, bau wangi muncul tersebut saking awake kidang sing didemek taning kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, menceritakan bahwa saya kayak gini, saya harus pulang kembali karena panpoyan karo anak bojo, panpoyan karo bojone, panpoyan karo anake, kidang pun kembali menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak hayawan sing iri, babi, celeng, iri, kurang ajar, kidang mambune wangi. Aku pan ngulit anjing Nabi pan jaluk donga indah mambune wangi. Tapi niatnya pun buatan bener. Niatnya bener jaluk donga nak karok anjing Nabi. Barang di donga nak karok anjing Nabi. Kembali maning hutan mambune sing ora mufakat. Kiana mambu apa kayang wis mambu sing ora mufakat lah. Ternyata babi mau teka. Walaupun didoakan kanjeng Nabi, tapi niatnya orang benar. Hayawan, tatkala diusap oleh Rasulullah, hayawan, tatkala didoakan oleh Rasulullah dan dijamin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hayawan mau pan mulia. Watu-watuan, pepohonan, saya punya satu lihat di mana Rasulullah pernah berteduh. Menimbatan salah ada satu, saya pernah melihat gambarnya di situ Habib Umar pengin tabarukan, beliau pun berteduh nangis sore wit mau, sing wit mau pernah hoteduwe kanjeng Nabi. Jadi kulolan panjenengan pengin mulia melu kanjeng Nabi, ning ora pengin mulia ya ado sing kanjeng Nabi. Ana wong ya Allah pengin salaman karo kiyaine karo habibe sampe tangan diambung, karena apa? Dia ini punya ilmu yang di mana diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi mulia. Tamulane tatkala orang pengin mulia dunia akhirat ittiba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Semoga kita digolongkan orang-orang yang selalu cinta dengan Nabi Muhammad. Binisbah kita ya, maaf kita kan yang Tegal, Masya Allah. Saya minta maaf ya, kemarin hari Sabtu saya tidak bisa datang. Sebenarnya saya mau telepon jarak jauh, cuma posisi saya di Kalimantan. Jam niku pas kulo lagi pan ngisi pengajian. Terus waktu SMS masuk, Buya mau baca doa taklim dah. Posisi saya sudah di hadapan umat. Wispan pengajian, akhirnya ya terpaksa saya tidak bisa mimpin pembacaan doa taklim. Tapi alhamdulillah, semoga perjalanan dakwanya diridhai oleh Allah. Setelah saya pelajari, ternyata seluruh dunia umat itu merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Habib Umar sering menceritakan dakwah beliau. Tatkala beliau pulang dari Indonesia, beliau ceritakan kepada santri-santrinya. Beliau datang dari Malaysia, beliau ceritakan. Saya pengen mengikuti ajaran beliau. Memang subhanallah, ternyata Hatta di pedalaman. Al-Faqir itu masuk ke satu pedalaman di mana di situ perkebunan kelapa sawit. Masuk mlebu jurune orang mufakat. Masya Allah, kanan kiri kelapa sawit dok. Cara langkah penunjuk arah, kadang wong sampai bolak-balik orang metu-metu. Jadi glupekan dok nang perkebunan itu. Saya masuk tengriku, ya Allah, kaum-kaum yang dulunya pernah pemberangkatan transmigrasi. Masuk mlebet tengriku, muludan tengriku. Nang kampung, nang jurut desa, tetap ada pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma memang ya bicara Masya Allah Tegal. Masya Allah Tegal niku hampir full mauludan. Tadi pagi ada mauludan Yahya Bagil, besok ada mulud, terus mauludan orang teng-enteng. Karena apa? Di sini dikatakan qala Al-Hasan Al-Bisri qaddasallahu sirrah wadattu law kana li mithlu jabalin ukhud dhahban la anfaqtuhu ala qira'ati maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Hasan Al-Bisri mengatakan, saya suka apabila saya punya emas sebesar Jabal Uhud, maka akan saya sumbangkan untuk baca Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya akan berikan untuk acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wadattu ala qira'ati maulidir rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadus. Bukan zaman sekarang saja ya. Pondok kemarin potong hampir berapa? 14 apa 15. Dana ada ini, ada itu, sampai puluhan juta. Tidak ada apa-apanya dibanding para ulama-ulama zaman dulu. Ada lagi yang sampai 80 juta, ada Masya Allah. Tidak ada apa-apanya. Beliau-beliau zaman dulu semangat untuk menghormati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Qala al-Junaydi al-Baghdadi man hadara Maulidir Rasul wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Orang yang hadir Maulid, pembacaan Maulid, maka dan dia mengagungkan bacaan Maulid tadi, maka orang tersebut akan mendapatkan rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam Sabtu malam Rabu kita selalu membaca Maulid. Semoga fazal iman, kita akan diberikan iman oleh Allah. Kadang-kadang orang muludan deleng anak kebuline apa ora. Lah muludan nang ana lah kapanganane ora pantekak. Ah muludan nang Habib gawe Masya Allah dagingnya gede-gede mangkat. Serap apa wis arane oli dagingnya ora oli ganjarane. Tapi oli kape Insya Allah ya, Insya Allah ganjarane oli ya. Dagingnya ya oli. Ya, jadi ora apa-apa. Sebab makanan yang dibagi untuk Maulid Nabi, jenengan maaf ya, jenengan bawa minuman ke majelis taklim masalan. Sampean gawa banyu, malam satu malam rebo gawa aqua. Di dalam ngarepe sampean baca Maulid Nabi, Insya Allah air yang kita minum itu pasti ada barokahnya. Itu pasti ada barokahnya. Coba jenengan, apapun jenengan niniati Maulid Rasul. Cuma di sini memang dulu banyak, cuma akhiru ana sing tumplek, ana sing ilang, ana sing suka nggawa dewek-dewek. Dalan nang ngarepe dewek-dewek. Ndak perlu deketkan dengan saya, ndak. Yang penting sampean bawa aja. Ya Allah, dibuka hajate sampean. Anjuk nang omah, ibune sakit, anjuk nang omah, anake sakit. Pengin dagang, endah laris, pengin ini, apa bedi niat? Niatkan apa saja untuk apa? Disandarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi, itu semuanya. Mulanya tatkala apapun yang disandarkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di situ pasti akan fihi barakah. Man hayya ali ajli qiraati maulid rasul ta'aman. Nah, kan? Orang yang menyiapkan untuk pembacaan Maulid Nabi ta'aman, makanan, wa jama'a ikhwanan wa auqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammala ta'ziman li nabi sallallahu alaihi wasallam hasyarahullah ta'ala yaumul qiyamah ma'al firqatil ula minan nabiyyin wa kana fi a'la'il 'illiyyin. Allahumma, orang yang menyiapkan makanan, wah, potong-potong kudus, ini itu macam-macam, ada ini, ada segala apa rane, kompor siap na, kayu ni siap, tarub siap na, wa auqada sirajan, lampu-lampu sepanjang jalan diturub na, karena pan acara maulid, jadi semangat dia loh. Mulai jenengan misalkan nang dibae, maaf ya, jadi panitia nang kene atau panitia dimanapun semangat, wah lampu ni turun-turun na, kayak turun-turun na, jadi kayak apa ya, kayak pan menghadapi sesuatu yang sangat bahagia sekali. Orang kayak di depan pengantin anyar lah. Wah, wis anak potong rambut, anak tuk lambi jas ya. Anak rambutnya di, wah semacam-macam. Wa auqada sirat, wala bisa jadi dan. Ngangunik lambi sing anyar. Tutupan badatok. Pan ngaji maning ribat nurul hidayah, pan macam mulut. Lambinnya sing apik. Ingin apa ngi? Lambinnya sing apik sing tata. Wala bisa jadi dan wa ta'attara wa tajammala nganggo minyak wangi sunnah Nabi sallallahu alaihi mulane ketong muludan santri main minyak wangi. Makanya nanti insyaallah biar di jamaah perempuan ada yang ngatur nanti. Ada satu ibu-ibu atau mbak yang bagi-bagikan minyak, enggak ada masalah. Karena apa? Buat untuk apa? Untuk sunnatun Nabi sallallahu alaihi wa tajammala. Lan adu sing rapi, nganggo pakaian sing rapi, sisiran sing rapi, aja pan muludon, rambutnya wis ora karuan, ora adus, ora wis. Ya Nabi, tangannya kaya kaya, turung adus ya nang pinggirnya. Tayang Masya Allah, aroma arkam, aroma apa kaya. Ta'ziman li Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena menghormati daripada hari kelahiran Rasul, hasyarahullah ta'ala yaumal qiyamah, orang semacam tersebut, wong sing seneng kaya mau, wong sing mau pakaian siap-siap, wong sing nyiapakan lampu, wong sing gawe panganan, Allah bakal ngumpulakan wong mau, giring karo wong mau, yaumal qiyamah, ma'al firqatil ula minan nabiyyin, golongane karo nabine Gusti Allah. Langka-langka boleh. Susah wong sing ora seneng muludan, bonggan temen. Nanti kon muludan ora gelem. Monine bid'ah ya repot ta. Dimain enak ma'al firqati minan nabiyyin ora gelem. Jadi ada kesempatan. Oh muludan apa? Ya kae. Suka percaya yatim oh genah. Lolan panjenengan seneng yatim karena seneng Kanjeng Nabi yo. Mula sara bocah yatim ini orang panuruti peraturannya Kanjeng Nabi, panuruti setan, panuruti nafsu, suka belak naranda-randa, segena, fukara masakin, toli enak kok. Insya Allah barokah bar muludan jadi senang fukara wal masakin. Paham apa betul? Ini ulama ini yang ngomong. Wa kana fi a'la'il 'illiyyin, lan wong mau pan di dalan nang tempat sing maha luhur, maha tinggi tengarsane Gusti. Alhamdulillah ya, nang kene malam Sabtu, malam Rebo baca Maulid Nabi sallallahu alaihi seminggu ping pindo. Ya ana sing milih Rebo tok anak. Ana sing Sabtu tok anak. Wis ora apa-apa sing penting mangkat. Apik-apike ya mangkat terus. Dinopo ngi ya ana sing lagi susah mangkat. Dong lagi seneng adoh anak. Ana sing dong lagi ora duit-duit semangat. Dong lagi rezekine lancar, embuh nang ndi? Ya anak, ana sing isi bujangan. Sing isi prawan durung kawin ngaji terus. Barang wis bojo, embuh nang ndi? Ya anak. Potongane katon sing kaya kowe. Muga-muga ora kaya kowe Allahumma. Ana sing kaya kowe coba sih dikira kula ora ngerti-ngerti kula. Aslinya ana cuma cengar-cengir dak wis ora apa-apa wis. Ya, ngerti kalau asli anak, wong si model kayak gue, pan ngaji endah oleh jodoh, ya orang apa-apa, alhamdulillah. Oleh ilim, oleh harim, wis lara-larane. Oleh ilmu, ya oleh wong wadon. Tapi ya niatnya ngormat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam-macam mengaran menungsa. Menungsa kan macam-macam, mutanawiyah anwa, bentuknya modelnya aneh-aneh, ada sing bentuknya ya wis macam-macam lah. Sarap apa, sing penting ngaji. Wis intine harga mati. Ngaji kudu ngaji. Seneng ora seneng kudu ngaji. Aja dong seneng orang ngaji, dong susah. Mauludnya sampai nangis-nangis, dong wis duite akeh cuma biasa nanti. Anak-anak baik bangsa menungsa. Ya, serap apa wis sing dadak nak Gusti Allah kaya kuwe. Man qara'a Maulidir Rasul. Nah ini saya pernah sering ngomongaken wong ning pengin usahane lancar. Barokah jenengan pan kerja duwe modal 100.000, duwe modal 200.000, duwe modal 1.000.000, duwe modal kowe duite digawa muludan. Teng mriki wonten dikira kurang ngomong dak wonten wa man qara'a Maulidir Rasul ala darahima masquqatan fiddatan kana au dhahaban wa khalatatir qadarahim ma adarahim ukhra waqat fiha al barakah wala yaftirqu sahibuha wala tafza'u yaduhu bi barakati maulid rasulillah sallallahu alaihi. Wong sing pan sembak ngaji jenengan pan usaha modalnya 10.000.000 gawa 100.000 atau 1.000.000 atau 500.000 jesak melu muludan di dalahna dicekel nganggo tangan engko duite dicampurna karo sinang omah fihi barakah bi barakati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki ngendikane ulama, paham napa mboten? Wa man jama'a li maulidin nabi ikhwanan wa hayya ta'aman wa ahla makanan wa amal wa amila ihsanan wa sara sababan liqarim ba'athahu Allah yaumil qiyamah ma'as siddiqin was-suhada was-salihin. Mulane mbuh secuil-cuil mbuh apa gawe muludan. Nggih napa nggih? Kaya santri nang omah wong pira kanca-kancane wong 10 muludan. Nang tanggane ah aku duwe cuma 100.000 ya. Ah ngumpulna kanca ah tuku ponggol setan mbuh apa ya. Orang nganggo kebuli nganggone ponggol. Sementara aja ponggol gondorua, ponggol setan, kumpulna baca muludan. Tengriki dia omongakan. Man jama'a li maulidin nabi, sapane wong, sing ngumpulna ho acara maulid nabi, ikhwanan, kanca-kancane. Wahaya atau aman, menyiapkan panganan. Wa ahla makanan, panana muludan, umay dicato. Gini apa nge? Ah rame ke panana muludan nge. Nang omah aku pan ngumpul wong 10 mbok apa pengin maca muludon. Lampune sing rada terang nganggo apa disapu tempat omahe di aja pan muludon nang kono mambune pesing nang kono mambune wah wis ora karuan ya repot. Wa ahla makanan wa amila ihsanan wa sara sababan liqiraati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang tadi menjadikan sebab mbadi wacane maulid nabi. Ngriki dia omongakan ba'athallahu yaumal qiyamah ma'as siddiqin wasyuhada wassalihin. Wong mau pan dikumpulna karo wong syuhadane Gusti Allah wassiddiqin wal ulama al amilin langka-langka. Alhamdulillah nang kene setiap malam rubuh malam Sabtu wis langka-langka. Swarga kabeh insyaallah. Allahumma amin ya rabbal. Ya jelas sih kalau dia ini kan iya. Kita kan nyiap nah santri ke malam apa? Malam rubuk, sound system pasang, salonnya sing gede. Bisa ono bukur dibukuri. Karena apa menyiapkan nganggo klambi sing rapi, nganggo ini sing rapi. Untuk apa? Untuk Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah uang mau bakal dikumpulkan karo syuhada wassalihin ya Allah wa yakunu fi jannatin na'im bakal ahli surgane Gusti Allah. Nikmat ya. Nikmatnya langka-langka. Ya Allah. Wa qala Rasulullah. Mana nanti? Wa qala as-sirri as-sikti. Man qasada maudian. Yukra'u fihi maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqad qasada raudun min riyadil jannah. Liannahu ma qasada likal maudia. Illa limahabbatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gelem jadwal. Deleng, wah, kengko minggu kie nang Habib kae, Oh, bar duhur nang kiai gae. Aja suudon. Kadang-kadang, loh, mana panduru kebuli tok. Orang kaya kue, wong sing maning tempat mau, tempat sing dihadirakan Maulid sallallahu alaihi wasallam, man qasada maudian. Sapane wong sing mlaku tujuan maning tempat. Nang kono apa? Liqraati Maulid sallallahu alaihi. Yukra'u fihi maulidin nabi. Nang tempat mau dibacakan maulid nabi. Faqad qasada raudun min riyadil jannah. Wong mau pada baik nuju surgane Gusti. Li'annahu qasada dhalikal maudu illa li mahabbatir rasul. Karena tekamanin tempat mau. Pengin seneng karo kanjeng. Subhanallah. Ibu-ibu, mbak-mbak mangkat ngaji. Ah niat pan macam muludan. Panana dibaca maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sing omah niku tujuan mriki muga-muga sing dituju surgane Gusti Allah. Karena apa? Pangapurane. Jenengan adil ketekan nang kene setiap mau balik dimain amplop. Malah ora ya balik mangkat mene be main duit to ya. Ngene apa nggih? Ngajine jenengan mriki lillahi taala betul-betul wedang be ora oleh. Apa be ora oleh memang satu niat pengin mahabbatun Nabi sallallahu alaihi. Nang pembacaan maulid mau menjadikan apa kulolan panjenengan lagi digiring maning Allah. Qasada raudun min riyadil jannah Allahumma. Asli niki karena betul-betul pan mangkat Allah malam Sabtu ya. Oh malam Rabu ya. Nang anak-anak muludan baca kitab bareng-bareng mangkat ini ku kawit ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Wah senikmate poning urip kaya kowe ya. Cuma ana sing ora dimenteng Gusti Allah kaya kowe ya ana ya. Ana swarga ora gelem. Semoga-moga digelemakan dening Gusti Allah Allahumma. Ya wis ora apa-apa durung dimain. Moga-moga dibuka atine ya. Angel sih ya. Wong hidayah ku angel. Angel memang ngono cerita angel ya ku lho. Ditarik nganggo tambangan ing kangelan ora kangelan. Tau ngaji, ngaji. Ora gelem mengel-mengel ya kebo. Memang orang ngaji angel. Jadi orang bisa. Sing orang perlu ditarik ya ujuk-ujuk be sing adu-adu Masya Allah. Teka. Ya Allah anak pengajian. Mangkat, nganggupit. Cuma kadang-kadang ya anak imannya melempem apa ya anak. Ayo udan ya suara sidang mangkat. Suara apa-apa. Melempem-melempem buah apa kerupuk kena dipangan. Sing penting semangat aja wong sing ompong ya. Kalau ompong orang melebu-melebu. Suara apa-apa wis. Sing penting ngaji. Alhamdulillah. Lillah disyukuri bae maring Gusti Allah. Saestu kula lan panjenengan kudu ngake syukure maring Allah. Ora kabeh wong dipilih, Pak. Maaf ya, kita tidak semua orang dipilih. Memang dipilih tani Gusti Allah kon ngaji alhamdulillah. Lillah wis kudu syukur dumateng Allah. Sing durung ngaji priben wedo ngakna muga-muga atine dibuka tani Gusti Allah. Ana nang kene lagi ngaji, nang kene lagi dateng. Anak kena lagi ngaji, kena guyonan, mana cerita sing ora karuan. Anak kena ngaji, kena ndeleng bal-balan, anak sing ndeleng TV, anak sing. Jadi sumun wabukmun, wis budek. Budeknya budek tutu budek, budek asli tapi budek ya. Muka-muka disokrok kupingnya ndak ada ngaji. Salah apa-apa wis, muka-muka lidah angel ya, angel loh, maaf saja. Kita duduk guyonan, ini betul-betul apa ya keistimewaan kulolan panjenengan dimintan ini Gusti. Allah kudu syukur menkan Gusti Allah. Ya Allah, aja rumang sana biasa tak orang. Betul-betul tani Gusti Allah. Min lauhil mahfud kulolan panjenengan wis didetik kiye jam kiye jagong lagi ngaji. Allah nikmat langka-langka. Mulane ana sing wong wis kenal lazat wong ngaji wis ora gelemaning dini. Kulo gedhe guru Mbah Maimun, kowe dong wis cerita ilmu pernah ceramah teng mriki hampir 2 jam setengah. Karena apa wis nikmat wis cerita ilmu wis ora enteng-enteng. Karena apa wis kenal lazat cara wong ki wis mangan mangan terus. Wis kaya ngoklak ora-ora waruk orang ling apa ora waruk-waruk. Apa bae mlebu. Muga-muga panganan-panganan ruhaniyah. Agamane kanjeng Nabi ya Allah nikmat astagfirullahaladzim nasyukur rabbi ala hadhi ni'mah syukur dumateng Gusti alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur dumateng Allah ya Allah, di main istiqomah bisa ngaji, di main istiqomah bisa maulid Nabi, di main istiqomah bisa oleh ilmu. Wis alon-alon muga-muga engko bakal manfaat. Ana sing manfaate kadar secuil, ana sing manfaate akeh. Alhamdulillah ya Allah, ning deleng mengendikane ulama kaya iki kaya nikmate langkah-langkah ya. Kudu syukur dumateng Gusti Allah. Cuma ya orang kena gumede, orang kromo, oh jebule aku ahli surga ya, ya orang. Enak teman. Sembayang apa orang karuan ahli surga singen. Ya. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sapane wong seneng karo aku bakal bareng nang swargane Gusti. Ya Allah. Alhamdulillah nikmat. Wa qala Jalaluddin qala Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti fi kitab Al-Wasail fi Syarh As-Sama'il ma min baitin aw masjidin aw mahallatin quri'a fiha fihi maulid sallallahu alaihi wasallam illa khaffatil malaikah bi ahli dhalikal makan wa ammahumullah birrahmah wal mautuquna bin nur ya'ni al-Jibril wa Mikail wa Israfil wa qirbail wa inail wa safun wal hafun wal qaribiyun fa innahum yusallina ala ma kana sababan liqiraati maulid nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wis nikmate langka-langka wis sapane wong umah masjid tempat dibaca maulid nabi kecuali nang kono mudun malaikate Gusti. Ki malaikate hadir, jere malaikat sodakta ya saleh ya. Bener ente ya kuwe. Karena apa anakane wa ammahumullah birrahma wal mautuq bin nur yakni siapa? Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Qirbail, wa Inail, wa Safun, wal Hafun, wal Qaribun siapa? Fa innahum yusalluna ala ma kana sababan liqiraati maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Jibril. Assalamu alayka ya Mikail. Assalamualaikum ya malaikatul muqarrabin. Jawab mereka waalaikumsalam. Jelas ning deleng ngendikane ulama kaya kowe sih. Nalikane nang kono ana pembacaan Maulid Nabi, malaikat Gusti Allah bakal mudun, nang malaikat jumudun kabeh. Karena apa pembacaan Maulid sallallahu alaihi wasallam. Nabi kan mudune aku nang kono berarti malaikate pindah mana ya ora. Aja bayangna dunia sih. Ini bayangnya dunia tahu orang, memang orang-orang mlebu akal. Bayangnya memang ini sudah alamnya, sudah alam berbeda. Paham apa mbak? Orang beda menungsa nang dure pisin. Ya wis, yang ngadeknya wis katon kabeh. Mulai jadi Imam Al-Khabar Al-Qutub, Sayyidina Maulana Al-Habib Abdul Qadir Muhammad Al-Faqih, guru kan dalam murid kaya guru dalam nang pisin, katon kabeh. Ya Allah, muka-muka manfaat Allahumma. Amin ya Rabbal. Wis, cuilan bayang kau tambah maning ya. Alon-alon. Endang kok malam Sabtu berseriaran yang sinetron be berseri rame. Ibu-ibu ya seneng sinetron. Ya, berame ngajian lah berseri oh, cuil. Lagi seneng dandek endah lah. Endang kok penasaran ngaji maning. Ngajian manajemennya ya, ana manajemennya, ana promosine. Dadi lagi enak-enak bet mandek. Dadi wonge iya, kowe trike pembicara yang diundang maning kowe ya. Habib Salah bin Novel bin Jindan, saya habis abahnya Habib Jindan, beliau mengatakan ning lagi ceramah lagi enak-enak mandek. Karena apa? Enda wong tambah semangat honga ngaji. Aja dong wong padha ngantuk. Ngantuk nembe. Assalamualaikum. Ya wis lah kasih ngrengok. Nah, memang si mau wis ngantuk kabeh. Iya, masyaallah. Mugi-mugi manfaat Allahumma. Amin ya rabbal. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله